Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa wala. Qala al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala. Tanda-tanda rafa'. Jadi i'rab itu ada berapa jenis i'rab? Kita ulang kembali, terus diulang lagi. I'rab itu berapa jenis? 4. Rafa', nasab, jar, jazm. Untuk rafa' mempunyai berapa tanda? 4. Dhammah, wawu, alif, nun. Untuk dhammah menjadi tanda rafa' pada 4 tempat. Pertama isim mufrad, kedua jamak taksir, ketiga jamak muannats salim. Disingkat saja menjadi jamak muannats boleh tanpa salim. Itu cuma istilah di kalangan kita saja. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats. Yang dimaksud isim mufrad kata benda bentuk tunggal yang artinya cuma satu. Kedua jamak taksir. Jamak taksir itu adalah jamak yang tidak beraturan. Ketiga jamak muannats salim adalah jamak untuk perempuan menggunakan rumus tertentu. Rumusnya apa kalau secara nada dan suara? Atun, atin. Itu untuk membandingkan yang dimaksud jamak tidak beraturan. Kalau jamak tidak beraturan itu tidak ada rumus pastinya. Untuk jamak salim, jamak muannats ataupun jamak muzakkar itu mempunyai rumus atun atin untuk jamak muannats. Yang terakhir untuk dhammah sebagai tanda rafa, qala rahimahullah wal fi'lul mudhari'u alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Dhammah menjadi tanda rafa' pada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' alladzi yang lam tidak yattasil bersambung bi akhirihi di akhirnya syai'un sesuatu apapun. Huruf terakhirnya di dhammah langsung itu fi'il mudhari'. Fi'il itu apa artinya fi'il? Kata kerja. Al-mudhari' bentuk sekarang atau akan datang. Jadi fi'il mudhari' artinya kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang atau akan datang. Itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' bermacam-macam menyesuaikan dhamir atau kata ganti. Bisa dia seorang laki-laki sedang titik-titik. Mereka berdua laki-laki sedang titik-titik. Mereka banyak laki-laki sedang titik-titik. Terus begitu seperti yang sudah kita kenal selama ini. Coba ditasrif sekarang. Yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna. 1, 2, 3. Yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna. Yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna. Yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna. Yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna. Yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna taf'ulu taf'ulani yaf'ulna taf'ulu taf'ulani taf'uluna kemudian taf'ulina taf'ulani kemudian taf'ulna lalu taf'ulu tanpa harokat dulu nanti besok baru kita ya benar Pak Dajar yang mengerti. Yang paling terpenting sekarang ini fi'il mudhari' semuanya. Jadi bentuk fi'il mudhari' itu cuma berapa belas ini? 1, 2, 3 berarti 2 14 sudah pada pintar sekarang alhamdulillah. Berarti berapa totalnya? 4. Kalau kita perhatikan yang namanya fi'il mudhari' dimanapun, kapanpun, dulu, sekarang, dan yang akan datang, itu ciri-cirinya di depan itu ada ya, ta, hamzah, nun. Kalau kita perhatikan ada berapa jenis huruf di depan ini? Ada berapa? Pertama, ya. Ini kan ya. kedua ta, ketiga hamza, keempat nun. Nah, jadi fiil mudhari, cara kita mengenali ini fiil mudhari, perhatikan depannya. Ini yang tertuduh itu, yang tertuduh dan tersangka, nanti tinggal divonis sama Pak Hakim benar apa tidak itu fiil mudhari, adalah setiap kata dalam bahasa Arab yang huruf pertamanya ya atau ta atau hamzah atau nun. Sebuah kata huruf pertamanya bukan ya, bukan ta, bukan hamzah, bukan nun, mungkin fiil mudhari? Enggak mungkin lah ya. Enggak mungkin. Yang tertuduh dan tersangka itu adalah setiap kata yang huruf pertamanya ya, ta, hamzah atau nun. Kalau tidak ada ya, tidak ada ta, tidak ada hamzah, tidak ada nun, berarti bukan fi'il mudhari. Berarti bukan fi'il mudhari. Yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna, taf'ulu taf'ulani yaf'ulna, taf'ulu taf'ulani taf'ulna, taf'ulina taf'ulani taf'ulna, af'ulu naf'ulu. Yang disebut dengan fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan apapun di akhirnya itu ini. Yaf'ulu huruf terakhirnya apa? Lam. Huruf terakhirnya lam. Kalau huruf terakhirnya berada di akhir, tidak ada tambahan yang lain, berarti dhommah. Rafa. Yaf'ulu taf'ulu taf'ulu af'ulu af'ulu. Untuk ini masuk? Tidak, karena setelah lam ada alif nun. Di sini lam setelahnya wawu nun. Berarti posisi lam bukan huruf terakhir. Taf'ulu lam huruf terakhir. Taf'ulani alif nun. Yaf'ulna nun. Taf'ulu lam terakhir. Taf'ulani alif nun. Taf'uluna wawu nun. Taf'ulina ya nun. Taf'ulani alif nun. Taf'ulna nun. Ini yang dimaksud dhommah, dhommah, dhommah, dhommah, dhommah. Fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan apapun di akhirnya ketika rafa diberi tanda dhommah. Yaf'ulu, taf'ulu, taf'ulu, af'ulu, naf'ulu. Besok pagi kita ulang kembali. Besok pagi kita ulang kembali. Yang paling terpenting pagi hari ini kita mengetahui bahwasanya fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan apapun di bagian akhir saat rafa diberi tanda dhommah. Itu aja dulu. Besok diulangi lagi. Santai mawon. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Kalau misalkan